وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-52, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Melanjutkan pembahasan kitab At-Taharah, hari ini kita ingin membahas atau membacakan kepada pemirsa Niaga TV pembahasan tentang hukmu dukhan an-najasah, hukum asap dari sesuatu yang najis. Misalnya kalau ada pupuk kandang yang dibakar misalnya, apakah asapnya najis ataukah tidak najis? Atau kotoran hewan tertentu dikeringkan, setelah dikeringkan dijadikan bahan untuk membakar, ya, bahan untuk apa, dijadikan bahan bakar, apakah itu asap yang dimunculkannya najis ataukah tidak najis? Itu yang akan beliau sampaikan kepada kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa dukhanun najasati najisun. Asap dari sesuatu yang najis, maka dia najis. Asap dari sesuatu yang najis, najis. At-tabi' tabi', ya. Yang mengikuti, mengambil hukum yang diikuti. Karena dia berasal dari sesuatu yang najis, maka secara otomatis kata beliau, asapnya pun dihukumi najis. Kemudian, wa yu'fa an yasirihi, dimaafkan kalau seandainya sedikit, ya, dimaafkan kalau seandainya sedikit. Fa in musiha kathiruhu an tannur, seandainya bekas asap berupa debu yang berwarna hitam yang menempel misalnya di tembikar atau keramik atau guci atau tungku. Orang-orang Arab kalau kita pergi umroh atau pergi haji itu memiliki alat yang namanya tanur, ya, biasa digunakan untuk memanggang roti, dan caranya unik, ya, roti itu dibuat menjadi lingkaran tipis, kemudian ditempelkan ke alat, ya, di atas alat tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam tanur, yaitu tungku, lalu ditempelkan di dinding alat panggang tersebut. Di bawahnya ada api menyala. Ditempelkan ke dindingnya, kemudian ditunggu beberapa saat, lalu matang dikeluarkan, dilepaskan dari dinding tersebut. Itu biasa disebut dengan tanur. Seandainya ada tanur, ada tungku, yang bahan bakarnya adalah kotoran hewan misalnya, tentunya dia mengeluarkan asap. Yang mana asap itu akan berbekas di dinding, di sekitar tanur. Kemudian musiha, seandainya diusap itu asapnya, bekas asap yang hitam itu diusap. Bikhirqatin, dengan menggunakan kain yabisatin yang kering, ya diusap dengan menggunakan kain yang kering, fazala, maka kain yang kering itu akan menghilangkan najis yang menempel di tanur tersebut dan kembali menjadi bersih. Kembali menjadi bersih. Aw ratbatan, tetapi kalau seandainya kain khirqah yang digunakan untuk mengusap bagian hitam yang terkena asap dari sesuatu yang najis itu adalah kain yang basah, fala, maka kita tidak menganggap itu sudah bersih atau suci. Kenapa? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'anna rutubatal khirqati adat alaihi bitanjis. Karena bagian basah yang ada di kain tersebut menjadikan kain tersebut menjadi najis. Ini permasalahan terkait dengan masalah sesuatu yang sedikit, air yang sedikit bersentuhan dengan sesuatu yang najis atau bertemu dengan sesuatu yang najis, maka dia menjadi najis. Maka dia menjadi najis. Dia tadinya suci, lalu bertemu dengan sesuatu yang najis. Ya. Kalau seandainya dia kering, dia menghilangkan. Dia menghilangkannya. Tapi kalau dia basah, apalagi dia tidak mengalir, airnya tetap di situ, maka kata beliau, tetap najis. Terus bagaimana cara membersihkannya? Bisa disiram misalnya. Siram air. Atau dibersihkan pakai kain lap yang kering. Kalau kain lap yang basah, kata beliau, maka tidak berubah statusnya. Tetap najis. Bahkan kain itu pun menjadi najis karena bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Oleh karenanya kan kalau kita kembali ke pembahasan istinja misalnya, boleh juga seseorang beristinja dengan menggunakan sesuatu yang kering. Tapi satu kali saja. Satu kali. Apakah boleh dipakai dua kali? Tidak bisa. Nanti malah membuat tersebarnya najis. Ubah bagian yang lain atau ganti batu yang lain. Seperti itu. Dan kalau itu kan kering. Kalau ini basah. Kalau ini kasusnya bah. Kalau kering ya jelas dia bisa menghilangkan. Menghilangkan kotoran. Tapi kalau basah tidak bisa. Kecuali kalau disiramkan. Tapi kan bisa dipercik. Dipercik itu dalam kondisi tertentu. Itu ada hanya ada di kasus nanti air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Akan ada nanti dipercik. Atau dalam kasus nanti masalah air madzi. Ada pengecualian dari Nabi, kalau tidak sempat dicuci, boleh dipercik saja. Tapi selainnya tidak. Disiram. Atau dibersihkan dengan kain yang kering, yang menghilangkan bekas-bekas najis tersebut, yang menempel di mana? Di tungku atau di tanur. Ya, tanur. Lalu dikatakan, fa'in khubiza alaihi, apabila tanur yang tadi kita ceritakan digunakan untuk membuat roti, ya membuat khubz, fazahiruhu tahirun, maka bagian atas dari roti tersebut ya suci, suci. Wa asfalar ragifu najisun, dan bagian bawah dari roti adalah najis karena dia menempel di tempat yang najis, ya. Nah, ini pembahasannya pendek, cuman seperti itu aja ya. Artinya bahwa asap dari pembakaran sesuatu yang najis itu dihukumi najis dan dimaafkan kalau sedikit. Pembahasan yang baru beliau katakan an-najasatul mukhaffafatu wat-taharatu minha. Najis yang ringan dan tata cara membersihkannya. Tentunya najis ada tiga ya, yang terkenal sering kita dengar, ada yang disebut mukhaffafah, ada yang mutawassithah, ada yang mughallazah. Ini yang akan dibahas oleh beliau yang sifatnya mukhaffafah. Kalau yang mughallazah seperti jilatan anjing itu sudah kita bahas. Ya sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu. Di sini beliau berkata, wa yakfi fi bauli sabi alladhi lam ya'kul ghayra al-labani ar-rashu ma'a ghalabatil ma. Cukup di dalam membersihkan air kencing bayi laki-laki apabila belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Ar-rash, cukup dipercikkan saja. Ya, walaupun ada air, ya, walaupun kita mungkin untuk mencucinya, tapi cukup dia dipercikkan saja. Wala yushtaratu saylanuhu, dan tidak disyaratkan air yang jatuh ke bagian yang terkena kencing tersebut harus mengalir, karena kalau mengalir namanya bukan dipercik tapi dibasuh, dicuci. Ya. Profesor Dr. Mustafa Deep hafizahullah taala beliau membawakan dalil dari hadis Ummu Qais radhiyallahu taala anha, sesungguhnya beliau datang menemui Nabi dengan membawa putranya seorang laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Lalu Rasulullah mendudukkan anak itu di atas pangkuan Rasulullah. Fabala ala saubihi, lalu anak kecil ini ngompol, buang air kecil ya mengenai pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaa bima'in, maka Nabi meminta air. Fanadhahu wa lam yaghsilhu, maka Nabi mempercikkan pakaian yang terkena kencing tersebut dan tidak mencucinya. Apakah ini menunjukkan bahwasanya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI itu artinya tidak najis? Ya najis, tetapi cara membersihkannya diberikan kemudahan. Ya diberikan kemudahan, keringanan. Lalu dikatakan wa baulus sabiyah, adapun air kencing bayi perempuan walaupun dia belum makan apapun kecuali ASI. Wa kadza al khunsa, begitu pun banci atau biasa disebut dengan apa, hermaprodit ya, dalam istilah kedokteran atau dalam istilah ilmiah hermaprodit, yaitu manusia yang memang memiliki seolah-olah dua alat kelamin. Beda dengan transgender ya. Kalau transgender itu memang dia bersikap dengan satu bersifat dengan sifat yang bertentangan dengan kondisi fisik. Itu transgender. Artinya kondisi fisiknya kalau diperiksa dia laki-laki, tapi sikapnya perempuan, itu transgender. Tapi kalau khunsa, kata para ulama, ini kondisinya kalau dalam istilah ilmiah disebut hermaprodit. Ya, hermaprodit. Ya, mungkin karena mohon maaf kemaluannya kecil, sehingga terlihat seperti tidak ada kemaluannya, atau ada kemaluannya tapi tidak ada lubangnya misalnya. Itu terjadi dalam kehidupan, ada yang seperti itu. Itu dalam fikih disebut khunsa. Khunsa. Ya, banci atau hermaprodit. Nah, kata beliau, air kencing bayi perempuan yang belum makan apapun kecuali ASI, begitupun yang kasusnya adalah khunsa atau banci, yugsal kal kabirah, maka dicuci sebagaimana air kencing orang dewasa. Tentunya para ulama berusaha menganalisa, menjelaskan apa hikmahnya. Mereka mengatakan bahwa bayi laki-laki itu kebanyakan lebih sering digendong dari bayi perempuan. Lebih sering digendong oleh ayahnya, oleh keluarganya, maka kemungkinan mengotori pakaian mereka itu besar. Dan ini satu hal yang saya rasa alamiah saja begitu. Tidak kita anggap, oh ini diskriminasi, tidak juga. Ini fitrah, masing-masing sudah diberikan porsinya. Sudah diberikan porsinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masing-masing apabila mereka beriman, beramal soleh akan dibalas sesuai dengan amalnya. Apabila ayah mereka meninggal, masing-masing sudah ada bagiannya. Ya, tidak boleh kita menzalimi wanita. Lalu kenapa dibedakan dalam kasus ini? Karena hukum syariat berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Dan fitrah manusia terhadap anak laki-laki itu merasa memiliki lebih besar. Rasa memiliki orang tua kepada anak laki-laki besar. Karena mereka menganggap bahwa anak laki-laki ini adalah anaknya sampai kapanpun. Atau miliknya sampai kapanpun. Tapi kalau anak perempuan, dia akan dimiliki oleh suaminya. Akan berpindah kepemilikannya. Artinya ketika seorang perempuan dewasa, ya, kewajiban taat, mendengar, ya, berbuat baik, harus lebih besar kepada suaminya. Lebih prioritas suaminya. Tapi anak laki-laki, sampai kapanpun, ya, dia adalah surganya tetap saja di ibunya. Ya, tetap saja di ibunya. Tapi kalau seorang wanita berpindah ke suaminya, dan ini yang menjadikan, apa namanya, secara alamiah, orang tua, walaupun mereka ya, dilarang berlaku zalim kepada keduanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi ada sisi-sisi alamiah yang tidak bisa dihilangkan dari sifat manusia. Dan sisi yang alamiah itu terkait dengan apa namanya sikap mereka terhadap kenyataan yang harus mereka hadapi. Bahwa anak laki-laki itu sampai kapanpun milik ayah dan ibunya misalnya. Istilahnya begitu. Adapun anak perempuan, pada waktunya nanti mereka besar, dijemput oleh calon suaminya, lalu mereka menikah, setelah itu ketaatannya adalah kepada suaminya. Maka dari sini muncul satu respon yang alamiah, bahwa orang tua cenderung kepada anak laki-laki, digendong, ada rasa kebanggaan, dan lain sebagainya. Dan di waktu yang sama mereka tidak merendahkan anak perempuan, mereka tetap menyayanginya. Mereka tetap memberikan hak-haknya. Dalam agama kita jelas. Hak-haknya jelas di dalam aturan agama Islam. Kemudian, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fil baulil gulam ar-rabi', terkait dengan bayi laki-laki yang masih nyusu, ya, yundah baulul gulami wa yughsal baulul jariyah, kata Nabi, cukup dipercik kalau air kencing bayi laki-laki dan dicuci, ya, kalau air kencing bayi perempuan. Kemudian dikatakan di sini poin selanjutnya, an-najasatul 'adiyatu wat taharatu minha. Najis yang biasa, artinya bukan najis ringan, bukan najis berat, berarti najis pertengahan. Wat taharatu minha, dan cara membersihkannya. Wa ma siwa dzalika minan najasat, selain dari apa yang kita sebutkan dari najis-najis tersebut, idza lam yakun lahu 'ainun, apabila dia tidak memiliki fisik, tidak terlihat fisiknya. Ya, artinya tidak ada bekas, tapi kita yakin sudah terkena najis. Kafa jaryul ma'i alaihi, cukup kita alirkan air saja di atasnya. Ada bekas kencing tapi sudah kering, tidak ada bekasnya. Bagaimana cara membersihkannya? Kata beliau, cukup dengan cara dialiri air saja. Itu namanya najis pertengahan. Bukan najis ringan, bukan najis yang berat, pertengahan. Cukup dialiri air saja. Lalu dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ay alal maudi'il ladzi asabatun najasatul lati la 'aina laha, yaitu di atas tempat yang terkena najis, dialiri air, ya. Wa in kana lahu ainun wajaba izalatu ta'min wa in asura. Tetapi kalau najis itu memiliki fisik, terlihat warnanya, baunya, rasanya terlihat, ya, maka wajib menghilangkannya walaupun sulit. Wajib menghilangkannya walaupun sulit. Ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai maksudnya yajibu ghuslul mahal, wajib mencuci bagian yang terkena najis, bihaif sehingga yazulu ainun najasati, sehingga hilang fisik atau bekas, bukan bekas ya, hilang najis tersebut, wala yabqa fil mahalli ta'mun laha, sehingga rasanya tidak ada lagi. Li'anna baqa'at ta'mi yadullu ala wujudi ajza'in minha, karena adanya bekas rasanya itu menunjukkan bahwa najis itu masih ada. Walau rihun walaunun warihun insahula, sebagaimana wajib menghilangkan bau dan warnanya kalau mungkin dihilangkan. Ada pakaian terkena najis, meninggalkan bau dan meninggalkan warna, itu wajib dihilangkan kalau bisa dihilangkan. Wajib dihilangkan kalau bisa dihilangkan. Fa in asura izalatur rih, apabila sulit menghilangkan baunya, amisnya misalnya, sulit dihilangkan, sudah dicuci, sudah digosok, sulit menghilangkan sisa bau amis misalnya, ya, wahdahu, tapi yang ada cuman baunya saja, au laun, atau yang ada cuman warnanya saja, lam yadur baqa'uhu, maka tidak masalah, ya, tidak masalah, sisa yang, atau bekas yang tertinggal tersebut tidak masalah. Hal ini berdasarkan hadis Haulah binti Yasar radhiyallahu taala anha, beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya terkena najis, sedangkan beliau hanya memiliki satu pakaian, lalu sudah berusaha dicuci tapi bekasnya tidak hilang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yakfiki ghuslud dam wala yadurruki atharuhu. Ya, cukup bagimu mencuci bekas darah tersebut dengan sebaik mungkin. Adapun bekas yang ditinggalkannya, insya Allah tidak ada masalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ijtama'a barra. Tetapi kalau dua-duanya ada, warna ada, bau ada, berarti enggak bisa dipakai. Berarti belum bersih. Batas toleransinya adalah satu saja. Antara warna saja atau bau saja. Bau pun tentunya bertingkat. Ada bau yang sangat menyengat, parah, ya berarti masih ada najisnya. Tapi tersisa hanya bau-bau yang halus, tidak parah, sedangkan kita sudah mencucinya berkali-kali tidak mau hilang, itu dimaafkan. Itu dimaafkan berdasarkan hadis tadi Khawlah binti Yasar. Lalu dikatakan di sini, wa yushtaratu wurudul ma'i alal mahalli lal asr. Disyaratkan kita mengalirkan air di atas tempat yang terkena najis, dan tidak disyaratkan harus diperas. Tidak disyaratkan harus diperas, tapi dialiri air saja. Dialirkan ke atasnya air. Ya, di sini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wala yushtaratu asru dzalikal mawdi', tidak disyaratkan harus diperas. Liquatil ma'il warid ala tathir, karena kuatnya kekuatan air di dalam membersihkan tempat yang najis tersebut. Wa yundabu ba'da taharatihi ghusluhu thaniyatan wa thalithatan, dan disunnahkan kalau kita sudah mencucinya satu kali, dicuci lagi dua kali, dicuci tiga kali, kalau di mesin cuci beberapa kali putaran misalnya, beberapa kali mencuci, beberapa kali membilas untuk memastikan bersih. Wa yakfi fi ardi najasatin bi dhi'abil mukatharati bil ma, dan cukup di dalam membersihkan tempat atau tanah yang terkena najis dengan cara menyiramkan air di atasnya. Sebagaimana kisah orang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid Nabi lalu buang air kecil, lalu para sahabat marah hendak menghentikannya, lalu Nabi katakan biarkan sampai dia selesai. Setelah itu Nabi katakan tinggal disiram air saja, jangan repot, ya, jangan sulit, ya, siramkan air saja, lalu berikan nasihat bahwa hal tersebut tidak pantas dilakukan di dalam masjid. wala yushtaratu nudubuhu, dan tidak disyaratkan harus habis atau mengering. Artinya cukup disiramkan saja ke atas tempat yang terkena najis. Lalu dikatakan di sini, walau dhahaba atharu najasatil ard bisyamsin aw narin aw rihin lam tathur hatta tubsal. Seandainya bekas najis yang ada di atas bumi itu hilang dikarenakan cahaya matahari atau dikarenakan api atau dikarenakan angin, tidak dianggap bersih sebelum dicuci. Tidak dianggap suci itu tempat sebelum dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Disiram. Dalilnya mana? Hadis yang barusan kita baca. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mohon maaf, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, di mana Nabi memerintahkan menyiramkan air ke atas bekas kencing orang Arab yang kencing di dalam masjid Nabi. Seandainya cukup dibiarkan saja, dianginkan saja, dibiarkan terkena terik matahari atau terkena api misalnya, itu bisa menghilangkan najis. Nabi tidak akan memerintahkan untuk menyiram air. Itu argumentasi yang digunakan oleh para ulama. Kemudian ada dua pembahasan lagi. Pembahasan yang pertama adalah apabila najis jatuh kepada sesuatu. Ada dua, kadang sesuatu itu kering, kadang sesuatu itu basah. Najis, misalnya bangkai tikus, jatuh kepada sesuatu yang basah, apa hukumnya? Lalu kalau jatuh ke sesuatu yang kering, apa hukumnya? Ini yang akan beliau bahas. Beliau berkata, wa kullu ma'in ghairul ma' ka khallin wa laban. Setiap cairan selain daripada air, selain dari air, kalau air kan air yang kita pakai wudu, itu ada kaidah kurang dari dua kulah, lebih dari dua kulah. Kalau di sini tidak. Kullu ma'in, setiap cairan selain daripada air, contohnya cuka atau susu, kata beliau, idza tanajjasa la yumkinu tathhiruhu. Kalau dia terkena najis sudah tidak mungkin lagi disucikan. Ya, ada satu derigen minyak kejatuhan bangkai tikus, tidak bisa lagi disucikan, kata beliau. Ya, fayatanajjas walau kana katsiran, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Maka cairan itu menjadi najis walaupun banyak. Bikhilafil ma, beda dengan air. Kalau air kan kalau banyak itu dimaafkan atau tidak mengganggu air tersebut. Tapi kalau selain air, dari minyak atau susu dan lain sebagainya, itu merusak. Ya, itu merusak. Fa in kana jamidan, tetapi kalau seandainya najis itu jatuh ke atas sesuatu yang jamid, yang kering, kasamni al jamid, contohnya mentega, mentega kering, ulqiyan najasatu wa mahaulaha, maka najis itu cukup dihilangkan dari tempat di mana dia jatuh dan sekitarnya, itu saja yang dibersihkan. Ya, bersihkan tempat apa? Tempat di mana najis itu jatuh, kemudian sekitarnya. Misalnya ada mentega 1 meter yang kotak, yang besar itu, lalu jatuh ke atasnya bangkai tikus. Apakah semua menteganya dibuang? Tidak. Tetapi cukup buang najisnya dan bersihkan sekitar yang terkena najis. Ya. Wal baqi thahir, adapun sisanya maka suci. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Maimunata radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah su'ila an fa'ratin saqatat fi saman. Rasulullah ditanya tentang fa'rah, tikus yang jatuh ke atas mentega. Maka Nabi berkata, ulquha wa ma haulaha. Buang saja itu bangkai dan sekitarnya. Buang bangkai dan sekitarnya. Ya, wa kulu samnakum. Ya, makan sisanya yang bersih itu masih boleh dimakan. Beda kalau berbentuk cairan, sebagaimana sudah kita bahas. Yang terakhir terkait dengan air yang dipakai untuk membersihkan najis. Apakah secara otomatis dia najis atau bagaimana? Coba kita lihat. Wa ma ghassala bihin najasah. Dan air yang digunakan untuk membersihkan najis, in taghayyara, apabila air tersebut berubah atau bertambah waznuhu, volumenya, ukurannya bertambah setelah digunakan mencuci najis, bertambah jumlah airnya atau berubah kondisi airnya, maka dia najis. Wa illa fala. Tapi kalau tidak ada perubahan dan tidak ada penambahan, tidak najis. Tidak najis. tapi tidak juga mensucikan. Artinya dianggap air mustakmal dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau airnya berubah atau bertambah, berarti ada najis yang masuk ke dalamnya karena bertambah volumenya, maka dia najis. Tapi kalau tidak ada perubahan dan tidak ada pertambahan, kata beliau, maka tidak dianggap najis. Tapi sudah tidak bisa dipakai lagi untuk mensucikan. Karena air yang sedikit bertemu dengan apa? Digunakan untuk membersihkan sesuatu. Ya, dikatakan di sini, ai maksudnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, in lam yataghayyar, apabila air yang digunakan membersihkan itu tidak berubah, walam yazid falaysa binajis, dan tidak bertambah maka tidak najis, bal huwa tahirun wa in kana aqallu min kullatain, tapi tetap dianggap suci walaupun kurang dari dua kullah, wa mutahhirun idza balagahuma, dan kalau dikumpulkan air seperti itu sampai dua kullah dia menjadi mensucikan, artinya dia tidak lagi mensucikan walaupun dia dianggap suci. Wa illa fa hukmuhu hukmul mahal ba'dal ghusli fihi, kalau tidak sampai dua kullah maka hukumnya adalah seperti hukum tempat yang dia cuci. In kana qad hukima bi taharati fatahirun, apabila tempat yang dia cuci dihukumi suci maka air tersebut masih suci. Wa illa fa najisun, tetapi kalau tempat yang dia gunakan apa media yang dia cuci itu menjadi najis, maka air tersebut tetap menjadi najis. Jadi air digunakan untuk membersihkan najis. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, kalau air tersebut berubah kondisinya, misalnya menjadi bau atau warnanya, atau bertambah volumenya, bertambah jumlahnya, maka itu menjadi najis. Tapi kalau tidak ada perubahan kondisi dan tidak bertambah volumenya, maka dia tetap dalam kondisi aslinya, yaitu suci. Kalau yang suci ini banyak, maka dia mensucikan. Tapi kalau tidak banyak, ukuran suci atau tidak sucinya tergantung benda yang dia cuci. Benda yang dicuci menggunakan air tersebut. Kalau benda itu dihukumi suci, maka air tersebut masih suci. Tapi kalau benda setelah dicuci dianggap belum suci, maka air tersebut pun dianggap tidak suci alias najis. Ini pembahasan singkat terkait dengan poin-poin terakhir di dalam kitab Thaharah. Dan dengan pembahasan ini, para pemirsa Niaga TV, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kitab Thaharah ya. Di 52 pertemuan kita membahas kitab Thaharah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan memulai pembahasan yang baru tentang kitabus sholah. Kitabut taharah sudah selesai, kita akan masuk ke dalam pembahasan kitabus sholah di dalam kitab Tanwirul Masalik, Syarah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin vakum sealer tipe MSPDZ25 dari Maxindo. Peralatan pengemas semi otomatis untuk mengemas aneka produk secara vakum di rumah Anda. Kemasan vakum lebih rapat dan berkualitas, sehingga produk lebih aman dari oksidasi, kerusakan biologis, dan lebih tahan lama. Desain mesin yang elegan dan minimalis, mudah disimpan di dapur rumah tanpa makan tempat, terbuat dari material yang berkualitas serta food grade, dengan waktu penyegelan yang lebih singkat 6-10 detik, kapasitas vakum 75 hingga 80 kPa dengan konsumsi listrik yang lebih hemat. Bisa digunakan untuk aneka produk kering dan basah, mulai dari daging, snack, biji-bijian, bumbu, dan masih banyak lagi. Pilihan tepat bagi keluarga modern Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Ibrahim Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Real. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasanya kita membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Sepertinya sudah ada pemirsa yang masuk lewat telepon. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Silakan Ibu Ita di Medan ya Ibu. Begini Pak Ustadz, nah saya, Pak Aku membangun sebuah toko. Baik. Toko itu sebelah mako. Kemudian, apakah tokonya itu dengan Alhamdulillah Mart? Bolehkah itu Ustadz? Tokonya dinamakan Alhamdulillah Mart. Iya. Baik. Kemudian satu lagi Ustadz, dia saya lakukan menjual toko. Apakah saya itu tahu? Baik, itu saja Ibu. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab ya, tidak ada masalah saya rasa. Tidak ada larangan menggunakan Alhamdulillah sebagai nama toko. Ya, toko Alhamdulillah misalnya. Agar setiap orang yang masuk ke sana memuji Allah, Alhamdulillah. Mau beli beras di mana? Di toko Alhamdulillah. Jadi orang tidak sadar berzikir. Saya rasa tidak ada masalah, tidak ada larangan menamakan toko Alhamdulillah atau toko yang lain misalnya ya. Dengan nama-nama yang lain itu tidak ada larangan yang saya ketahui. Lalu bagaimana seandainya pemilik toko membuat aturan tidak menjual barang-barang yang dilarang secara hukum syariat, misalnya rokok. Itu bagus. Itu bentuk komitmen. Itu bentuk komitmen dan bentuk istiqomah di dalam menjalankan ketentuan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha ibu ya, toko yang akan dibuka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendatangkan rezeki yang baik, keuntungan yang halal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, apakah tafsir dari salam ke kanan dan ke kiri ketika sholat itu mendoakan jamaah sholat yang di kanan dan di kiri? Pertama itu adalah contoh dari Nabi. Sebelum kita berusaha mencari apa hikmahnya, yang paling pertama harus kita sadari dan kita yakini bahwa itu adalah perintah Nabi atau contoh dari Nabi. Yaitu ketika selesai sholat, kita mengucapkan salam, baik itu salam yang wajib ke kanan atau salam yang sunnah ke kiri. Ya. Apa hikmahnya? Ya hikmah itu kan analisa. kita sebagai orang yang beribadah menganalisa apa sebenarnya hikmahnya. Ya, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengannya kita mendoakan orang-orang yang ada di sebelah kanan, atau bisa juga dikatakan makhluk yang berada di sebelah kanan, baik dia manusia, jin, atau yang lainnya, atau malaikat yang mencatat amal. Misalnya kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengannya kita mendoakan kebaikan. Dan sifatnya umum, baik teman-teman kita yang ada di kanan dan di kiri, atau makhluk yang lain yang ada di tempat tersebut, kita sampaikan, kita doakan untuk mereka salam kesejahteraan, keberkahan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ada Bapak Muzakkar di Solok, Sumatera Barat. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya masih kecil ya. Baik. Tentang sujud tahwil, kita sholat berjamaah, kemudian ada ketinggalan yang wajib, keinginannya sesudah sholat. Pertanyaan saya, apakah sujud tahwilnya imam saja sendirian atau seluruh jamaah berkumpul kembali? Apa contoh yang ditinggalkan? Contohnya apa, Pak? Contohnya, contohnya yang wajibnya bukan sunat, yang wajib. Baik. Nah, kemudian yang kedua, Pak, ketinggalan itu. Maksudnya tinggal kita satu rakaat dalam salat yang empat rakaat misalnya. Kalau ketinggalan hukum itu kan harus diulangi atau dicampak kembali. Baik, itu saja, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wallahu a'lam bishawab, sebenarnya mirip pertanyaan pertama dan kedua, mirip atau sama barangkali ya. Ketika seseorang berada dalam sholat berjamaah, tentunya dia wajib mengikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, kata Nabi. Sesungguhnya tidaklah imam dijadikan imam kecuali untuk diikuti. Imam tidaklah dijadikan imam kecuali untuk kita ikuti. Maka apabila dia takbir, kita takbir. Apabila dia membaca, kita dengarkan. Ruku kita ruku, i'tidal kita i'tidal, sujud kita sujud. Lalu bagaimana ketika ada yang tertinggal? Tertinggal. Misalnya imam tidak tasyahud awal. Ya, imam tidak tasyahud awal. Sudah diingatkan oleh makmum, lalu imam malah tegak berdiri melanjutkan salat. Maka dalam kondisi ini makmum mengikuti gerakan imam. Makmum mengikuti gerakan imam. Ya. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Yang harus mereka lakukan setelah mereka tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat sampai akhir, yang seharusnya mereka salam, mereka sujud dua kali membaca subhan rabbiyal a'la, lalu berdiri duduk di antara dua sujud tanpa membaca apapun, lalu sujud lagi satu kali subhan rabbiyal a'la, lalu bangkit dari sujud langsung salam tanpa membaca apapun. Itu kalau yang ditinggalkan adalah wajib. Lalu bagaimana seandainya yang ditinggalkan itu tidak disujud sahwikan, dan yang ditinggalkan misalnya tasyahud awal, ya tasyahud awal ditinggalkan, kemudian imam tidak sujud sahwi, bagaimana kondisinya, bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab, di mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Artinya kalaupun ditinggalkan, tidak sampai menjadi penentu apakah sah atau tidaknya. Hanya saja, penting harus kita pahami, kalau yang ditinggalkannya itu rukun, maka sholatnya dianggap tidak sah kecuali dia mendatangkan rukun tersebut. Bahkan kalaupun dia sudah terlanjur salam. Misalnya begini, diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasalam salat zuhur dengan para sahabatnya. Dalam riwayat salat asar. Apa yang terjadi? Nabi alaihi salatu wasalam salam di rakaat yang kedua. Para sahabat tidak ada yang berani bertanya, semuanya diam. Sebagian keluar untuk berbincang di luar, kenapa hari ini salat cuma dua rakaat? Maka ada seorang laki-laki yang bernama Dzulyadain bertanya, "Ya Rasulullah, aku siratis salah am nasit?" Ya Rasulullah, apakah salat ini memang jumlah rakaatnya sudah dikurangi ataukah baginda lupa? Rasulullah berkata, jumlah salat tidak dikurangi dan aku tidak lupa. Artinya Nabi yakin bahwa beliau sudah mengerjakan 4 rakaat. Tapi Dzulyadain berkata, enggak ya Rasulullah, Anda mohon maaf, baru 2 rakaat. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, apakah benar aku sholatnya kurang? Mereka semua berkata, betul. Dalam riwayat bahkan dikatakan Nabi menunggu Jibril datang untuk meyakinkan bahwa beliau sholatnya kurang. Ketika beliau yakin sholat beliau memang kurang, maka beliau berdiri dan jamaah semua berdiri untuk menambah 2 rakaat. Dalam kondisi ini gak bisa langsung tiba-tiba sujud sahwi. Gak bisa tiba-tiba sujud sahwi. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi pernah sholat 5 rakaat. Ya, Nabi sholat 5 rakaat, lalu setelah salam dikatakan, ya Rasulullah, Anda sholat 5 rakaat, maka beliau sujud sahwi. Ya, apakah jamaah ikut? Ya saat itu mereka ikut. Saat itu ikut. Ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum kotoran kucing? Karena ada yang berpendapat najis dan ada yang berpendapat tidak najis. Kami jadi bingung. Ya najis, Pak, kotoran najis. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa semua jenis kotoran itu najis menurut pendapat yang kuat. Ya, kotoran itu adalah najis. Walaupun terjadi khilaf di dalam kotoran yang dari hewan yang yu'kal lahmuhu. Apa hukumnya kotoran dari hewan yang halal dimakan dagingnya? Contohnya ayam atau kambing misalnya. Kalau dia buang kotoran, kita injak atau kita pegang, najis tidak? Itu khilaf di kalangan para ulama. Kalau pendapat mazhab Syafi'i, najis. Berdasarkan hadis Anas bin Malik bahwa Nabi minta dibawakan batu, lalu dibawakan 2 buah batu dan 1 buah kotoran keledai, maka Nabi ambil 2 batu, dibuang kotoran keledai sambil berkata, inna hariksun, itu adalah najis, kata Nabi. Maka dikiaskan semua jenis kotoran najis berdasarkan hadis ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang mengatakan kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis, mereka berdalil dengan hadis terkait dengan Nabi membolehkan atau memerintahkan mencampur air susu unta dengan kencingnya sebagai salah satu ikhtiar pengobatan. Dan ada beberapa dalil yang lain. Tapi saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan najis. Allahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Allah ibarik. Disiram. Artinya cuma dinyalakan keran, disiramkan saja ke kaki misalnya. Iya, iya, dari kaki, dari sana ke kaki begitu. Apa dia tahu? Ini kenapa kan enggak begitu? Baik, itu saja. Kebanyakan seperti itu di umum begitu. Baik. Barakallah, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau diusap itu tidak sah. Menurut pendapat para ulama kalau sekedar diusap di bagian kaki tidak sah. Diusap itu seperti ini aja, diusap, dibas, tidak diratakan air tapi hanya diusap, itu pendapatnya Syiah, dan menurut Ahlus Sunnah itu tidak sah. Ya, tidak sah, harus dicuci. Yaitu diratakan air ke seluruh bagian yang wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh adalah kaki sampai ke mata kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bain." Basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang, apalagi kita lihat di kampung ya, atau di kota bahkan ya, ketika sampai di kaki, dia letakkan kakinya persis di bawah air keran yang mengalir, lalu dia cuman dia goyang-goyang saja seperti itu. Apakah sah wudunya? Wallahu a'lam bishawab, tergantung. Kalau air tersebut merata ke semua bagian yang wajib dicuci, maka sah. Tapi cara seperti itu menyelisihi sunnah. Cara seperti itu menyelisihi sunnah. Bukan seperti itu cara yang diajarkan oleh Nabi. Sebagian kalau di kampung kita lihat, di kolam ya, mereka wudu di kolam itu, airnya cuma, kakinya cuma dicemplungkan saja. Kayak teh dicelup. Dicelupkan saja ke dalam air, satu kali, dua kali, tiga kali, seperti ditendang, seperti itu airnya. Lalu mereka udah naik untuk sholat. Sah tidak? Tergantung. Kalau airnya rata, semua mengenai bagian-bagian yang memang wajib, insya Allah gak ada masalah. Artinya mudah-mudahan sah. Tetapi kalau tidak rata, mengakibatkan tidak rata, ya berbahaya. Berbahaya. Ya wailul lil aqabi minan nar, kata Nabi, celaka neraka bagi tumit yang tidak terkena air. Nabi melihat ada seorang laki-laki yang sholat, tetapi di kakinya ada seujung jari yang tidak terkena terkena air wudu, maka Nabi suruh untuk ulang berwudu lagi. Ya. Artinya kalau dia rata mengenai semua bagian yang wajib, insya Allah ya mudah-mudahan sah. Tetapi cara seperti itu bukan cara yang pas. Karena cara yang pas itu dibasuh, diratakan, bahkan di sela-sela jarinya untuk memastikan sampainya air ke bagian-bagian yang tersembunyi, lipatan-lipatan yang tersembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila kita menginginkan sesuatu, semisal kita ingin memiliki dinar, namun belum ada kemampuan untuk membelinya, lalu kita ucapkan salawat, apakah termasuk syirik? Maksudnya bagaimana? Jadi pengen sesuatu, misalnya saya pengen beli rumah, misalnya, lalu saya memperbanyak bersalawat. Kalau sekedar memperbanyak salawat saja, itu salah menurut saya. Tapi kalau memperbanyak salawat sambil dia bekerja berikhtiar, silahkan. Mudah-mudahan dia cepat bisa beli rumah, atau cepat punya dinar, atau punya dirham, atau punya. Tapi kalau dia cuma bersalawat di rumah, ente lagi ngapain? Lagi salawat. Ngapain ente salawat? Biar cepat punya rumah misalnya. Ini salah dalam memahami agama. Tapi kalau bersalawatnya sambil dia mencangkul di sawah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, gak ada masalah. Man salla alaiya salatan, kata Nabi, barang siapa yang bersalawat satu kali kepada aku, Allah bersalawat 10 kali. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan salamlah kepadanya. Ya, salawat. Salawat itu adalah perintah Allah dalam Quran. Ya, dan siapa yang melazimkannya, dia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya bukan hanya dengan salawat saja, ya bekerja, dia beraktivitas, dia berikhtiar, dia perbanyak salawat dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan dia keberkahan misalnya, enggak ada masalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Payakumbuh, Sumatera Barat ya. Saya mau bertanya, sawah kami digadai 50 tahun lebih, udah digarapnya selama digadai, suratnya bermasalah, tidak kami tebus, apakah berdosa? Allah alam bissawab. Ini kesalahan paham yang terjadi di masyarakat, seolah-olah kalau gadai itu sudah memindahkan hak milik. Padahal dalam Islam gadai itu adalah jaminan dalam transaksi pinjam-meminjam. Jadi kalau si A meminjam ke si B meminta jaminan, jaminannya tanah. Apakah tanah itu secara otomatis berpindah ke si B? Tidak. Sebagian yang melakukan transaksi gadai itu selama belum dibayar, maka hasil dari tanah itu untuk siapa? Untuk si B misalnya. Ini enggak boleh, ini riba. Riba. Sedangkan hasil itu tidak mengurangi sama sekali kewajiban hutang yang harus dibayar. Itu riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan keuntungan untuk orang yang memberikan pinjaman itu riba. Itu tidak boleh dilakukan. Lalu bagaimana status tanah itu? Ya dijual, kalau memang tidak bisa dibayar, dijual. Dapat berapa uangnya? Dapat 100 juta. Utangnya berapa? 50 juta. Kasih utangnya 50 juta, ambil untuk pemilik tanah 50 juta. Bukan otomatis berpindah kepemilikan. Karena gadai bukan jual beli. Tapi taufik, dia sebagai wasiqah, penguat, dan untuk melindungi hak pemberi pinjaman. Allah alam bissawab. Pertanyaan kelima, assalamualaikum. Waalaikumsalam, barakallahu fik, Allah yubarik fik. Apakah air kencing kucing itu najis? Najis, ya. Air kencing kucing itu najis. Sudah kita bahas barusan bahwa semua kotoran kucing najis. Jilatannya tidak najis. Jadi kita harus pahami kisah daripada kucing. Itu sudah kita bahas kemarin, saudaraku sekalian. Namanya hadis, kemarin kita bahas hadisnya, hadis Abu Qatadah. Bahwa ada seorang wanita yang bernama Kabsyah binti Ka'ab ibni Malik, didatangi oleh Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, lalu minta air untuk wudu. Air yang akan dijadikan air wudu tersebut dijilat oleh kucing, lalu tetap dijadikan air wudu. Maka Kabsyah merasa heran, itu kan tadi sudah dijilat kucing, kenapa kok masih dipakai untuk wudu? Maka saat itu Abu Qatadah membawakan hadis bahwa Nabi berkata, innaha laisat binajasin, kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, dia termasuk hewan yang biasa berkeliling-keliling di antara kalian. Artinya itu kaitannya dengan jilatan. Kaitan dengan jilatan. Hadis ini tidak terkait dengan kencing atau kotorannya. Kalau kencing dan kotorannya, hukum asal kotoran hewan, apalagi yang haram dimakan, para ulama sepakat najis. Ya na? Najis, walaupun terjadi khilaf dalam permasalahan ini di kalangan para ulama, tapi pendapat yang paling kuat adalah najis. Allah alam bissawab. Ada satu lagi mengenai salam tadi. Apakah dalam salam itu dibarengi dengan mengucap muka dan mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'. Kalau mengusap muka, Allah alam bissawab, tidak. Pendapat yang paling kuat tidak perlu. Ya. Ya, pendapat yang paling kuat tidak perlu mengusap wajah ketika kita selesai salat, dan juga tidak perlu ditambahkan dengan doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang saya tahu tidak ada dalilnya. Amalkan yang diperintahkan oleh Nabi, dan jangan membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita lupa sujud sahwi bagaimana Ustaz? Tadi sudah saya sampaikan, kalau yang ditinggalkan adalah yang sujud sahwinya sunnah menurut Imam Syafi'i, tapi ingat kalau yang ditinggalkan adalah rukun, maka harus didatangkan. Rukunnya harus diganti. Enggak bisa langsung salam, baru sholat maghrib 2 rakaat salam. Setelah itu enggak sujud sahwi. Kalau dia pun sujud sahwi, tetap saja enggak sah selama tidak didatangkan 1 rakaat lagi. Maghrib 3 rakaat, dia salam di rakaat yang kedua. Apakah cukup dia sujud sahwi? Enggak bisa. Tambah dulu 1 rakaat baru sujud sahwi. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana mandi wajib menstruasi dengan menggunakan air panas? Tidak masalah. Tidak masalah. Ya, air hangat bukan air panas. Enggak ada masalah. Silakan dipakai. Ya. Air dimasak dicampur air dingin lalu kita pakai mandi, enggak ada masalah. Karena memanaskan air itu tidak merusak kondisi air. Kalaupun mengubah kondisi air, itu ada di pembahasan namanya ma'ul musyammas. Air yang terkena terik matahari. Itu sudah kita bahas di awal pertemuan. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pendapat yang paling kuat bahwa air musyammas itu tidak makruh. Artinya boleh dipakai.